Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 101. Kitab Uraian Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Zikir itu obat dan takwa itu pengosongan perut, yaitu pengosongannya hati dari segala nafsu syahwat. Maka apabila zikir bertempat pada hati yang kosong dari selain zikir, niscaya tertolaklah setan, sebagaimana tertolaknya penyakit dengan bertempatnya obat dalam perut yang kosong daripada makanan. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Artinya, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa saja yang mempunyai hati. Surat Qaf ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudlilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Artinya, telah ditetapkan bahwa siapa yang mengikuti setan itu sudah tentu akan disesatkannya dan akan dibimbingnya menuju siksaan api yang menyala. Surat Al-Hajj ayat 4. Siapa yang menolong setan dengan perbuatannya, maka dia adalah pengikut setan, walaupun ia menyebut Allah dengan lidahnya. Dan walaupun Anda mengatakan bahwa telah datang hadis secara mutlak yang menerangkan bahwa zikir atau menyebut Allah itu menolak setan, Anda tidak memahami bahwa kebanyakan hal yang bersifat umum bagi agama itu dikhususkan dengan syarat-syarat yang dinukilkan oleh ulama-ulama agama. Maka lihatlah kepada diri Anda. Tidaklah kabar itu seperti dilihat sendiri dan memperlihatkan bahwa sesudah zikir Anda dan ibadah Anda itu ialah sholat. Maka awasilah hati Anda. Apabila Anda berada dalam sholat, bagaimana hati itu ditarik oleh setan ke pasar-pasar, mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berjual beli, dan bersoal jawab dengan orang-orang yang menantang. Bagaimana setan itu membawa Anda dalam lembah-lembah dunia dan tempat-tempat yang membinasakan, sehingga Anda tidak teringat apa yang telah Anda lupakan dari segala tetek bengek dunia, selain dalam sholat Anda. Dan setan itu tidak berdesak-desak pada hati Anda, selain apabila Anda mengerjakan sholat. Maka sholat itu adalah batu penguji hati. Pada sholat, lahirlah segala kebaikan dan keburukan hati. Sholat itu tidak diterima dari hati yang penuh dengan segala hawa nafsu dunia. Tidak dapat dibantah bahwa setan itu tidak terusir dari Anda, bahkan kadang-kadang bertambah bisikannya pada Anda, sebagaimana obat sebelum kosongnya perut kadang-kadang menambahkan kemadharatan kepada Anda. Jikalau Anda bermaksud terlepas dari setan, maka dahulukanlah kekosongan perut dengan takwa. Kemudian, iringilah dengan obat zikir yang akan melarikan setan daripada Anda, sebagaimana setan itu lari daripada Umar radhiyallahu an. Karena itulah Wahab bin Munabbih berkata, bertakwalah kepada Allah. Janganlah Anda memaki setan secara terang-terangan, sedang Anda temannya secara rahasia. Artinya, Anda patuh kepadanya. Sebagian mereka berkata, alangkah mengherankan orang yang mendurhakai orang yang berbuat baik sesudah diketahuinya akan kebaikan orang itu, dan mentaati akan orang yang terkutuk sesudah diketahuinya akan kedurhakaannya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, artinya, mendoalah kepadaku, nanti kuperkenankan permintaan kamu itu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Anda mendoa kepadanya dan ia tidak memperkenankan untuk Anda. Maka seperti itu pulalah Anda mengingati Allah atau berzikir, dan setan tidak lari dari Anda karena ketiadaan syarat-syarat zikir dan doa. Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, bagaimana kami ini berdoa, maka tidak diperkenankan doa kami itu? Padahal Allah Ta'ala berfirman, mendoalah kepadaku, nanti kuperkenankan permintaan kamu itu. Ibrahim bin Adam menjawab, karena hatimu itu mati. Orang tersebut bertanya lagi, apakah yang mematikan hati itu? Ibrahim bin Adam menjawab, 8 perkara. Engkau mengetahui akan hak Allah, lalu engkau tidak bangun menegakkan haknya. Engkau membaca Al-Quran, dan engkau tidak mengerjakan menurut batas-batas yang ditentukan oleh Al-Quran. Engkau berkata, kami mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau tidak melaksanakan menurut sunnahnya. Engkau mengatakan, kami takut kepada mati, dan kamu tidak mengadakan persiapan untuk mati. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Artinya, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Surat Al-Fatir ayat 6. Lalu kamu sepakat dengan setan itu pada perbuatan maksiat. Engkau mengatakan, kami takut kepada api neraka. Dan engkau membawa susah badanmu ke dalam api neraka. Engkau mengatakan, kami mencintai surga, dan engkau tidak berbuat untuk surga. Dan apabila kamu bangun dari tempat tidurmu, kamu lemparkan kekurangan-kekuranganmu ke belakang punggungmu, dan kamu bentangkan kekurangan orang lain di hadapanmu. Kamu telah memarahkan Tuhanmu, maka bagaimanakah ia memperkenankan doamu? Kalau Anda bertanya, yang mengajak kepada maksiat yang bermacam-macam itu, apakah setan itu satu atau setan-setan yang bermacam-macam? Ketahuilah bahwa tidak perlu bagi Anda mengetahui yang demikian pada ilmu muamalah. Bekerjalah menolak musuh dan jangan Anda bertanya tentang sifatnya. Makanlah sayur-sayuran dari mana saja datangnya, dan janganlah Anda tanyakan tentang tempat tumbuhnya sayuran itu. Akan tetapi yang terang dengan cahaya penglihatan pada penyaksian-penyaksian hadis, ialah mereka itu adalah tentara yang berbaris. Masing-masing macam dari maksiat itu mempunyai setan yang tertentu dan mengajak kepadanya. Adapun jalan penglihatan untuk menyebutkan adalah panjang. Dan mencukupilah untuk Anda sekedar yang telah kami sebutkan itu. Yaitu bahwa perbedaan yang menyebabkannya menunjukkan kepada perbedaan sebab-sebab sebagaimana telah kami sebutkan tentang cahaya api dan hitam asap. Adapun hadis, maka Mujahid telah mengatakan, Iblis itu mempunyai 5 anak. Masing-masing dari anak itu dijadikan sesuatu yang menjadi urusannya. 5 anak itu adalah Sabur, Akwar, Mabsuh, Dasim, dan Jalambur. Sabur, yaitu yang punya segala bencana, yang menyuruh dengan kebinasaan, merobekkan baju, menampar pipi, dan dakwaan jahiliyah. Adapun Akwar, yaitu yang punya jina, yang menyuruh dan menghiaskan kejinaan. Adapun Mabsuh, yaitu yang punya kebohongan. Dan Dasim, ialah yang masuk bersama orang laki-laki kepada keluarganya, yang menuduh mereka dengan kekurangan pada laki-laki itu, dan yang membuat laki-laki itu marah kepada keluarganya. Dan Zalambur, yaitu yang punya pasar. Lalu dengan sebab Zalambur, mereka itu senantiasa mendapat kezaliman. Setan sholat dinamai Kanzab. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Abdul As. Dan setan wudu dinamai Walhan. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab. Mengenai yang demikian, telah tersebut pada banyak hadis. Sebagaimana setan pada mereka itu banyak, maka begitu pula lah malaikat pun banyak. Dan telah kami sebutkan pada kitab syukur tentang rahasia banyaknya malaikat dan masing-masing mereka mempunyai tugas khusus yang tersendiri. Abu Amamah Al-Bahili berkata, Rasulullah SAW bersabda, diwakilkan dengan orang mukmin 160 malaikat yang mempertahankan apabila ia tidak sanggup mempertahankan diri dari yang demikian. Bagi penglihatan atau mata, mempunyai 7 malaikat yang mempertahankannya sebagaimana lalat ditolak jauh dari piring madu pada hari panas. Jikalau tampaklah bagi kamu malaikat itu, niscaya kamu melihatnya pada tiap-tiap lembah dan bukit. Masing-masing mereka menghamparkan tangannya dan membuka mulutnya. Dan jikalau diwakilkan hamba mukmin itu kepada dirinya sendiri, sekejap mata, niscaya ia disambar oleh setan-setan. Ayub bin Yunus bin Yazid berkata, ada berita yang sampai kepada kami bahwa lahir anak-anak jin bersama anak-anak manusia. Kemudian mereka itu jadi bersama anak-anak manusia. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tatkala turun ke bumi berdoa, wahai Tuhanku, iblis ini yang engkau jadikan permusuhan diantaraku dan dia. Jikalau engkau tidak menolong aku, niscaya aku tidak sanggup menghadapinya. Allah berfirman, apabila engkau melahirkan anak, maka diwakilkan seorang malaikat kepadanya. Nabi Adam alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku. Allah berfirman, aku balas satu kejahatan dengan satu, dan satu perbuatan kebaikan, aku balas 10 sampai sebanyak yang aku kehendaki. Nabi Adam alaihissalam berdoa lagi, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku. Allah berfirman, pintu tobat itu terbuka selama masih ada nyawa dalam badan. Dan iblis berdoa, wahai Tuhanku, hambamu itu yang engkau muliakan terhadap aku. Jikalau tidak engkau menolong aku terhadapnya, niscaya aku tidak sanggup menghadapinya. Allah berfirman, apabila dilahirkan untuk Adam seorang anak, maka untukmu dilahirkan seorang anak pula. Iblis berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku. Allah berfirman, Engkau berjalan pada mereka pada tempat jalan darahnya, dan engkau mengambil dada mereka menjadi rumahmu." Iblis mendoa lagi. "Tambahlah, wahai Tuhanku." Allah berfirman, yang artinya, "Dan kerahkanlah mereka dengan pasukan engkau yang berkuda dan jalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka tentang harta dan anak-anak, dan janjikanlah apa-apa kepada mereka. Dan apa yang dijanjikan oleh setan itu kepada mereka, tiada lain dari tipuan belaka." Surat Al-Isra ayat 64. Dari Abi Darda radhiyallahu an yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Ta'ala menjadikan jin tiga macam, semacam seperti ular, kala, dan binatang-binatang kecil di bumi, semacam seperti angin di udara, dan semacam lagi pada mereka pahala dan siksa. Allah Ta'ala menjadikan manusia tiga macam, semacam seperti hewan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 'Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahamkan dengan hatinya, mempunyai mata tetapi tidak melihat dengan matanya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mendengarkan dengan telinganya. Orang-orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat.'" Surat Al-A'raf ayat 179. "Semacam lagi, tubuhnya tubuh manusia dan nyawanya nyawa setan. Dan semacam lagi, dalam naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan padanya selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Wahib bin Al-Ward berkata, "Sampai kepada kami cerita bahwa iblis merupakan diri seperti manusia. Di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, iblis itu berkata, 'Aku bermaksud menasihati kamu.' Nabi Yahya alaihissalam menjawab, 'Aku tiada memerlukan akan nasihatmu, akan tetapi terangkanlah kepadaku tentang anak Adam.' Lalu iblis itu menjawab, 'Mereka pada kami tiga macam. Semacam dari mereka itu adalah macam yang sangat sulit kepada kami. Kami hadapi salah seorang dari mereka, sehingga kami fitnahkan dia dan kami berketetapan padanya. Lalu ia berlindung dengan pembacaan istighfar dan tobat. Maka rusaklah semua yang telah kami peroleh daripadanya. Kemudian kami kembali lagi kepadanya, lalu ia pun kembali kepada istighfar dan tobat. Kami tiada berputus asa daripada yang demikian, dan kami tiada memperoleh hajat daripadanya. Kami hanya payah saja menghadapinya. Adapun yang semacamnya lagi, mereka itu dalam tangan kami, seperti bola dalam tangan anak-anakmu. Kami balik-balikkan mereka menurut kehendak kami. Mereka menjaga dari kami diri mereka. Adapun macam ketiga, mereka adalah seperti engkau yang terpelihara dari kesalahan. Kami tidak sanggup berbuat sesuatu kepada mereka." Kalau Anda bertanya, bagaimana setan itu membuat dirinya menyerupai dengan sebagian manusia dan tidak dengan sebagian yang lain? Apabila dilihat dari bentuknya, maka apakah itu bentuknya yang sebenarnya atau contoh yang memberi bentuk setan dengan demikian? Jikalau setan itu menurut bentuknya yang sebenarnya, maka bagaimana ia dapat terlihat dengan bentuk yang bermacam-macam? Dan bagaimana ia dapat terlihat pada suatu waktu di dua tempat dan dengan dua bentuk, sehingga ia dapat dilihat oleh dua orang dengan dua bentuk yang berlainan? Ketahuilah kiranya bahwa malaikat dan setan masing-masing mempunyai dua bentuk, yaitu hakikat bentuk keduanya. dan hakikat bentuk keduanya itu tidak dapat diketahui dengan menyaksikan, kecuali dengan nur kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada melihat malaikat Jibril Alaihissalam dalam bentuknya, kecuali dua kali. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang demikian ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril Alaihissalam supaya memperlihatkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut bentuknya. Lalu Jibril Alaihissalam menjanjikan dibakik, dan tampaklah Jibril Alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharak. Maka tertutuplah ufuk dari timur atau masyrik ke barat maghrib. Dan sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril Alaihissalam menurut bentuknya pada malam Mi'raj di sisi Sidratul Muntaha. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril Alaihissalam itu dalam bentuk manusia. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril Alaihissalam menurut bentuk Dahiyah Al-Kalabi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dahiyah adalah seorang laki-laki yang cantik mukanya, yang kebanyakan malaikat Jibril Alaihissalam itu membuka kepada ahli muka safa, dari orang-orang yang mempunyai hati dengan contoh bentuknya. Lalu setan menampakkan contoh bentuknya bagi ahli muka safa itu waktu jaga atau tidak tidur. Maka ia melihat setan tersebut dengan matanya dan mendengar perkataan dengan telinganya. Lalu yang demikian itu berkedudukan pada kedudukan hakikat bentuknya, sebagaimana tersingkap dalam tidur bagi kebanyakan orang-orang soleh. Yang tersingkap pada waktu jaga, yaitu yang telah sampai kepada tingkat yang tidak dapat dicegah dari muka safa dan ada dalam tidur oleh kesibukan panca indera dengan dunia. Lalu ia melihat dalam jaga itu apa yang dilihat oleh orang lain dalam tidur, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki meminta kepada Tuhannya supaya Tuhan memperlihatkan kepadanya tempat setan dalam hati manusia. Lalu ia melihat dalam tidurnya atau bermimpi tubuh seorang laki-laki yang menyerupai batu yang bersih berkilat. Kelihatan dalamnya dari luarnya, dan ia melihat setan itu dalam bentuk katak yang duduk di atas lambung kiri orang itu, di antara lambungnya dan telinganya. Katak itu mempunyai belalai halus yang dimasukkannya dari lambung kiri orang itu ke dalam hatinya, di mana dibisikkan kepadanya hal-hal yang tidak baik. Apabila orang itu mengingati Allah Ta'ala atau berzikir, niscaya setan itu mengendap. Hal yang seperti ini kadang-kadang disaksikan dengan mata kepala pada waktu jaga. Sebagian golongan kasaf melihat setan itu dalam bentuk anjing bertelungkup atas bangkai. Ia mengajak manusia kepada bangkai itu, dan bangkai itu adalah contoh dunia. Ini berlaku sebagai penyaksian bentuk setan itu yang hakiki. Sesungguhnya, hati itu tidak boleh tidak akan lahir hakikatnya dari wajahnya yang berhadapan dengan alam malakut. Dan ketika itu cemerlanglah bekasnya atas wajahnya yang berhadapan dengan alam malakul, yang berhadapan dengan alamul mulki wasyahadah, atau alam yang tampak dan dapat disaksikan. Karena salah satu daripada kedua bersambung dengan yang satunya lagi. Dan telah kami terangkan bahwa hati itu mempunyai dua wajah. Wajah ke alam gaib, yaitu tempat masuknya ilham dan wahyu. Dan wajah ke alam syahadah. Maka yang lahir daripadanya pada wajah yang mengiringi pihak alam syahadah adalah merupakan bentuk khayalan. Karena seluruh alam syahadah itu khayalan. Hanya khayalan itu sekali berhasil dari pandangan dengan panca indera kepada zahiriyah alam syahadah. Maka bolehlah bentuk itu tidak bersesuaian dengan maksud, sehingga terlihat orang yang cantik bentuknya, padahal dia itu kotor batinnya dan keji rahasianya. Karena alam syahadah itu alam yang banyak penyelewengan. Adapun bentuk yang berhasil dalam khayalan, dari cemerlangnya alam malakut di atas batin rahasia hati, adalah merupakan peniruan sifat dan penyesuaian bagi sifat. Karena bentuk pada alam malakut itu mengikuti sifat dan penyesuaian bagi sifat. Maka tidak dapat dibantah bahwa maksud yang keji akan terlihat dalam bentuk yang keji. Maka setan itu akan terlihat dalam bentuk anjing, katak, babi, dan lain-lain. Dan malaikat akan terlihat dalam bentuk yang cantik. Maka bentuk itu adalah judul, maksud, dan menerangkan maksud itu dengan sebenarnya. Karena itulah, beruk dan babi dalam tidur atau mimpi menunjukkan kepada manusia keji. Kambing menunjukkan kepada manusia yang sejahtera isi dadanya. Begitulah, semua pintu mimpi dan pentakbirannya atau pengertian mimpi. Dan inilah rahasia-rahasia ajaib, yaitu di antara rahasia-rahasia keajaiban hati. Dan tidak layak menyebutkan dengan ilmu muamalah. Dan yang dimaksudkan ialah Anda membenarkan bahwa setan itu tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati atau arbabil qulub. Begitu pula malaikat, sekali dengan jalan percontohan dan peniruan, sebagaimana ada yang demikian itu dalam tidur. Dan sekali dengan jalan hakikat yang sebenarnya. Dan yang kebanyakan ialah percontohan dengan bentuk yang memberi arti. Yaitu contoh arti, tidak arti itu sendiri. Hanya yang demikian itu dapat disaksikan dengan penyaksian yang hakiki dengan mata. Dan ahli kasaf saja yang dapat menyaksikannya, tidak orang kelilingnya, seperti orang yang tidur.